namanya dulu Kristen, dulu ya, sekarang Bangun Samudra. Lahir di Surabaya, dibesarkan, dididik di keluarga Katolik. TK saya di TK Katolik Kristus Raja Surabaya. SD-nya SD Katolik Santo Yohanes Gabriel Surabaya. SMP-nya SMP Katolik Santo Stanislaus Surabaya. SMA-nya SMA Katolik Santa Maria Surabaya. Kemudian sekolah pastor tingkat menengah Santo Vincentius. Sekolah tinggi pastor Katolik Santo Giovanni. Saint Peter's Vatican Roma. Jadi kalau orang bilang, waduh, ini Katolik tekek ini. Tapi panjenengan tidak usah khawatir, saya sudah steril. Ya. Dan alhamdulillah, saya belum pernah mengkristenkan orang. Kalau pernah, sekarang saya harus ke rumahnya. Harus saya ketuk pintunya, tok tok tok, ngapunten, keliru, yang benar Islam. Sampean balik lagi gitu ya. Tapi saya tidak perlu mengetuk pintu siapapun karena saya tidak pernah mengkristenkan siapapun. Alhamdulillah. Bahkan setelah saya masuk Islam, itu kakak saya yang barep, itu namanya Albertus. Alhamdulillah bisa saya islamkan Albertus beserta istri dan anak-anaknya. Maka hari itu juga nama Albertus saya ganti Ahmad, tetap A. Mbak Yu saya Bernadette. Bisa beserta suami dan anak-anaknya, Bernadette-nya ganti Bilqis, oh, tetap B. Saya sendiri Christian CHR, saya ganti Haris Bangun Samudra. Dari kata Harisun yang menjaga, semoga saya mampu menjaga akidah sampai akhir hayat. Amin. Adik saya D, Dorothea, jadi Diba, habis. Jadi namanya anak, mantu, putu, dari bapak ibu saya Islam semua. Alhamdulillah. Sekarang ganti saya tanya jenengan. Jenengan Islam sudah lama? Ya. Sudah dapat berapa? Loh, belum dapat. Kita tidak boleh egois. Bapak Haji Bangun Samudra, beliau adalah mantan calon pastor dan juga mantan penyiar TVRI Surabaya. Jadi kalau Bapak Ibu dulu ya, itu terkenal di TVRI juga. Sebelum ada TV-TV yang lain, beliau wajahnya terkenal. Oleh sebab itu, dengan mendapatkan hidayah yang dari Allah SWT, maka pada hari ini beliau akan berbagi kepada kita semuanya bagaimana perjalanan beliau sampai mendapatkan iman, sampai mendapatkan Islam. Ceritanya adalah beliau sadar itu adalah ketika mendapatkan sebuah layang-layang. Insya Allah akan dijelaskan bagaimana beliau mengenal Islam dan akhirnya menjadi pejuang dakwah Islam dan sampai insya Allah sampai sekarang. Dan beliau dari SD sampai dengan kuliahnya beliau di sekolah Kristen. Kemudian belajarnya insya Allah kalau nggak salah di Surabaya itu ada sekolahnya di IKD juga. Ya, jadi di Surabaya itu ada sekolah namanya juga IKD, ada 1-2 gitu, insya Allah nanti dijelaskan juga. Nah, pada pagi hari ini tema yang akan diangkat oleh beliau adalah tentang indahnya iman. Oleh sebab itu, tanpa membuang waktu, kepada Ustadz Haji Bangun Samudra, kepada beliau waktu dan tempat kami persilakan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladhi arsala rasulahu bilhuda waddinil haqq liyudhirahu aladdini kullihi wallahu karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa salatu wassalamu ala rasulillah. Nabiyina Muhammad la nabiyya ba'dah. La haula wa la quwata illa billah. Amma ba'du.

langit dan bumi. Bisa kita temui di surat ketiga ayat 133. Wa jannatin arduhas samawati wal ard. Disiapkan surga seluas langit dan bumi. Juga di surat 47 ayat 21. Aduakas samawati wal ard. Disiapkan juga seluas langit dan bumi surga itu. Berarti kalau kita ibaratkan bumi itu mungkin seperti ibu jari kita ini. Maka orang 7,2 miliar itu seperti pasir. Padahal yang Islam 1,3 miliar. Dari 1,3 miliar yang benar-benar menjalankan syariat agama dengan baik dan benar. Paling-paling cuma jamaah pengajian pagi Masjid Baitur Rahmah. Ya mungkin ditambah orang di luar paling banter 300 juta lah mungkin total. Yang 1 miliar itu kalau diajak sholat masih suka titip salam. Ada yang lebih parah dari titip salam. Diajak sholat malah tanya, sholat opo friend katanya. Maghrib, berapa rokaat? 3. Oh wis tahu aku, wis budal loh. Loh itu lebih nemen. Ya, wis tahu, wis disi, oh wis. Gak budal-budal dia. Maka saya khawatir kalau kita tidak mengajak yang lain, saya khawatir nanti jenengan malah gak kerasan di surga. Soalnya sepi. Maka ajak semua ini untuk mendapatkan surga. Ini tugas kita. Lihat surat ketiga ayat 110. Untum khairul ukhrijat linas wa ta'muna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar. Kita dimintakan oleh Allah, kita ini umat pilihan yang dilahirkan bagi manusia ini untuk mengajak ma'ruf dan mencegah yang mungkar. Ini tugas. Jadi kita tidak boleh tenang-tenang saja, bah, gitu ya. Tapi harus kita. Kenapa saya tidak meneruskan pastor saya? Karena tiga perkara penting. Kalau saya teruskan pastor, satu, amalan saya, orang Jawa bilang, nek terus pastor, amalan ndak ditompo, mati melebun roko, urip gak duwe apa-apa. Saya pikir urip pisan nang donya kok jembret nan ngene. Siapa yang mengatakan amalan saya tidak diterima? Allah. Di mana itu Allah sampaikan? Di surat Ibrahim, surat 14 ayat 18. Masalul ladina kafaru bi rabbihim a'malahum karmadistadat bihi fi yaumil asif. La ya'diruna mimma kasabu 'ala shay'. Perumpamaan orang yang mengingkari bahwa Allah Tuhannya, maka amalannya bagaikan debu yang ditiup angin pada suatu hari yang bertiup angin kencang. La ya'diruna mimma kasabu 'ala shay'. Dan amal kebaikannya tidak bisa menolongnya nanti di akhirat. Masya Allah, kalau saya teruskan tidak diterima amal saya. Yang kedua, orang semacam Kristian. Kristian loh ya, bukan bangun samudra. Jadi Kristian dulu kalau diteruskan, itu kata Allah calon penghuni neraka. Yang Allah sampaikan dalam surat kedua ayat 257. Walladzina kafaru auliyahum mutaghutu yurijunahum minanur ila dulumat ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Weh, amalan tidak diterima, mati dicap masuk neraka, terus tidak punya apa-apa. Mohon maaf, kan tidak kawin kalau pastor itu. Ya, jadi tidak punya apa-apa. Maka ya saya keluar. Tapi saya keluar bukan karena kawin. Sorry Joe. Karena buktinya ketika saya keluar pun juga saya lama gak kawin-kawin. Baru diingatkan teman-teman. Wis gak urusan pastor mana rek, dang kawin katanya. Dan kalau ingatkan pakai hadis lagi. An-nikahu min sunati. Falafi amal bi sunatin falaisa minni. Lu, diingatkannya pakai hadis lagi. Nikah itu sunahku. Kalau tidak menikah, tidak menjalankan sunahku, bukan termasuk golonganku. Yowis, kawin aku. Nah, baru itu saya menikah. Alhamdulillah, waktu itu saya menemukan seorang gadis. Cuman ya mohon maaf, waktu itu saya kasihan dengan dia. Tidak tahu penjahitnya yang tidak punya bahan atau dia tidak punya uang. Itu, wah jenengan ini masih kaya sekali ini, bajunya panjang-panjang. Waktu itu yang saya temukan segini bajunya. Panjang roknya itu sepanjang baju takwa saya. Saya bilang, ini gadis harus diselamatkan. Daripada selamatkan yang lain, tak selamatkan sendiri. Alhamdulillah saya bisa menjadikan dia mu'alaf. Ya. Jadi sama, cuman dia mu'alafnya lain. Kalau saya mu'alaf dari Nasrani, kalau dia mu'alaf dari Jawa. Ya. Jadi kalau hari Kamis atau hari tertentu itu, masang apa? Ya, ada kopi, ada teh, segala macam. Ya, pokoknya anak jajan lengkap lah. Saya bilang buat siapa? Dia bilang buat ibu. Duh, ibu gak butuh seperti ini. Ya. Maka ketika kita mengingatkan kepada yang lain, itu Allah berfirman dalam surat 103, itu dengan tawassaw bil haq, tawassaw bisabr. Ya. Dan di surat 92, wattawassaw bil marhamah, dengan kasih sayang. Itu Al-Balad. Maka cara mengingatkan kita untuk mengajak yang lain tentang nikmatnya iman pun harus dengan tawassaw bil haq, tawassaw bisabr, wattawassaw bil marhamah. Sama dengan halnya mertua saya. Kalau cepat-cepat gitu, kalau kita beritahu, enggak bisa ini musyrik, ini salah, enggak bisa menerima mereka. Oh, ini enggak benar ini syirik, enggak bisa. Maka harus dengan keteladanan. Jadi kalau mertua istri cepat dulu itu, saya makan sendiri. Terus kalau habis itu, alhamdulillah robbil ngalamin, mbuh ngalamin apa? Entek didahar bae karo buyut-buyute, nah coba tuh. Nampaknya ini membuat pembantu ndak enak kan? Dia mengatakan sanes bapak. Lah terus sapa sing mangan? Gitu. Dipun dahar mas bangun. Bangun gitu. Ditimbali kan. Iki mau sapa sing mangan? Dalem. Lah kok mbok pangan? Nggih mboten menapa. Iku nunggu mbae nggo ngene. Apa jawab saya? Lho kok bapak pirsa nek kangge mbae? Oh iki skulinane. Lho wong kala wae mbah mangke kula. Lho terus nggih ngendi kok nek mboten mriki makane kula tedo. Sesuk cepak mana tak makan lagi. Wah alhamdulillah robbil ngalamin, yo ngalamin apa kae. Wah didahar maneh karo buyut-buyute karo mbae. Pembantu lapor lagi sanes. Sinten? Mas bangun. Timbali meneh. Ojo ngono kowe ini nggo mbae. Kalau kita bilang enggak bisa, tuntunan enggak seperti ini, wah enggak bisa diterima. Jawaban saya apa? Loh wong sampun kalau mau dalun lho mangge mriki. Kula ditemoni. Wes ngopo? Ngomong mboten badhe mriki malih. Pun niku pesene buyut-buyut kula ditemui niku mboten mriki malih pun. Makane niku kula tedo. Makanya semenjak itu kalau ada saya enggak berani masang timbang di badok mantune. Jadi memberikan contoh kita ini enggak bisa harus diseneni. Apalagi perintah Allah apa? Allah itu kalau memerintahkan antara menyembah Allah dan tidak memusyrikkan, itu senantiasa dibarengi dengan berbakti dan berlaku baik pada orang tua. Contoh surat 4 ayat 36. Wa'budullah wa la tusyriku bi syai'a wa bil walidaini ihsana. Ada di sini wa bil walidaini ihsana. Surat 17 Al-Isra sama. Wa qaddara rabbuka ala ta'budu illa iyyahu. Disambung lagi wa bil walidaini ihsana. Berapa banyak ayat Allah? Surat Al-An'am, surat 16 ayat 151 sama la tusyriku bi. Disambung lagi dengan wa bil walidaini ihsana. Banyak sekali. Maka kita untuk mengingatkan generasi terdahulu enggak bisa dengan ini enggak iso Pak, itu bakalan lebih rokok, enggak ditampung, enggak bisa. Harus dengan keteladanan. Sama halnya bapak ibu saya. Ayah saya sekarang 83 tahun. Ibu saya 78. Kalau saya yang beritahu, afan deh ya, apa kalimatnya? Meneng. Kue kuyuhku, ngerti apa? Raisa apa-apa, pancen yuyuh meneng aja. Makanya saya titip teman-teman yang lain untuk bapak ibu saya. Sebab kalau yang ngomong anaknya wis ndak iso. Apa? Les dino pun ndak berani. Wong bilang uf saja ndak boleh. Itu surat Al-Isra ayat 24. Jangankan itu walatan hanhuma membentak pun pada mereka juga gak boleh. Maka kita disuruh mengatakan apa? Qolan karim, suruh berkata dengan lembut dan kebaikan. Jadi kalau ngandani bapak ibu saya itu gak bisa disemeni. Gini loh, melu aku toh, gini-gini enggak. Akhirnya apa cara saya? Kalau ada kesempatan saya bisa diundang memberikan amanah, saya ajak. Saya cerita. Ketika tema tertentu saya ajak beliau, biar tahu Islam itu seperti apa. Pulang ya bilang, ternyata anu yo Kris, Islamku ngono loh, iya mah. Nah saat ini kapan mama pindah? Oh nek papa mau pindah, aku pindah. Alhamdulillah. Suatu saat saya konfrontasi. Pak, gimana pak? Ya ngapunten ya, kan Katolik. Ganti bapak ibu, punyanya papa mama. Pak, gimana? Kapan pindah? Saya itu kalau mamamu ya itu, saya iya. Alhamdulillah. Suatu saat saya konfrontasikan berdua. Mama ngendika begini, papa gimana? Apa jawabannya? Enggak, aku gak ngomong gitu. Aku udah ngomong. Wah kacau gengsinya luar biasa. Kedua-duanya ya. Pada anak-anak isak mantun yang entek kabeh loh padahal. Kalau hari Minggu itu, kalau saya pernah dapat amanah di Al Akbar Surabaya, itu ibu saya bilang, Kris, aku nunut. Saya tahu, karena mama gak neng masjid. Arep neng sebelah, neng ngarep neng gereja ngarepin. Saya bilang sama bapak ibu saya, papa mama tindak neng diwai, insya Allah tak dereki. Neng satu saya ndak bisa derek nih. Ngopo? Nek tindak neng gereja. Lu kok ngono? Iya kalau saya membiarkan papa mama saya antar ke gereja itu saya membiarkan papa mama terjerumus. Ini saya katakan betapa surga itu hanya satu. Allah yang menciptakan dan Allah yang punya. Maka saya sangat tidak setuju sekali orang mengatakan. Oh surga ini piyambak-piyambak Pak Bangun. Jenengan dwe-dwe wong Islam kuluan. Apa dwe-dwe? Rumah sana tembahmu apa saya mesti gitu? Tidak bisa, surga cuma satu dan syarat masuk surga ada ketentuannya. Apa ketentuannya? Ya maaf, kalau tidak beriman, tidak bisa. Dan Allah tegas dalam surat 9 At-Taubah ayat 111. Innallaha astara minal mu'minin anfusahum wa alahum bi annalahumul jannah. Itu tegas, Allah hanya membeli diri orang Islam, jiwa dan harta orang Islam untuk diganti surga. Yang tidak beriman kok nyimut. Ini Allah ini. Nah oleh karena itu, maka ketika saya waktu dahulu mohon maaf belajar Quran, itu kan berangkat dari satu kesalahan. Afan ya, ini kulil haqqan walau kana muran. Saya belajar Islam punya tujuan untuk menyerang Islam. Dan saya buka Al-Quran, salah lagi. Saya bukan buka Quran dari kanan ke kiri. Tapi dari kiri ke kanan. Maka saya bertemu waktu itu dengan surat 112, 113, 114. Kata Rasul ini surat Al-Mu'awidat. Tapi kalau anak-anak muda sekarang bilang surat Trikul. Soalnya ono kul huwallahu ahad, kul a'udzu birabbi falak, sama kul a'udzu birabbin nas. Terkenal surat ini. Saking terkenalnya banyak orang Islam mulai cewilik ngantek tua ya wis telu kuwi sing paling apal. Oh tapi sanes ten mriki nggih beda. Ini maksudnya mboten beda banget ngoten lho nggih. Karena luar biasanya ya saya bertemu dengan kalimat yang luar biasa di sudut kiri atas halaman itu. Lam yalid walam yulad walam yakullahu kufuwan ahad. Ia tidak beranak, tidak diperanakkan, dan tiada sesuatu pun menyerupai dia. Natap di otak tes pertama yang timbul dalam pertanyaan saya, lu, terus Yesus melo sopo yang ini? Karena mohon maaf, beliau saya Tuhan kan? Dengan pernyataan seperti ini melo sopo terus Yesus ini? Maka ketika saya membuka Al-Quran yang salah itu, uskup lewat, mohon maaf. Uskup Agung Agus Alenso waktu itu adalah ahli Quran. Jangan dikira. Beliau tafid 7 juz. Seorang monsinyur. Dia bilang ke saya, Chris, you do the wrong way to open Quran. Should be right to left. Ngerti? Ya, mohon maaf. Kesuaian yang luar negeri. Bahasa Inggrisnya rada lancar. Dia bilang, Chris, buka Quran salah. tapi kanan ke kiri. Maka saya buka Quran dari kanan ke kiri. Ketika saya membuka Al-Quran dari kanan ke kiri, apa yang terjadi di sana? Mohon maaf sekali lagi. Suratul Fatihah itu kan halaman nol. Karena halaman nol saya lompati, tak pikir enggak penting. Sebab di kitab-kitab saya kalau yang namanya halaman nol ini enggak pati penting. Saya langsung masuk halaman satu. Di sana ketemu dengan surat Al-Baqarah. Luar biasa lagi, ada kalimat yang tidak pernah saya temukan di kitab-kitab suci di dunia ini. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudalil muttaqin. Kitab yang di dalamnya tidak ada keraguan. Petunjuk bagi orang yang bertakwa. Masya Allah. Maaf, saya baca Tripitaka satu semester. Weda satu semester. Ditrukanunika, Injil, Alkitab, Talmud. Tidak ada yang menyebutkan dzalikal kitabu la raiba fihi hudalil muttaqin. Luar biasa ini kitab. Stempelnya itu luar biasa. Yang lainnya. Kemudian mohon maaf. Saya tambah jatuh cinta dengan Al-Quran. Karena apa? Ini mohon maaf ini. Saya ngomong apa adanya ini. Al-Quran itu Allah kalau memanggil saya. Ya Allah. Saya dipanggil. Ya ayuhannas. Kadang saya dipanggil. Ya ayuhalladina amanu. Begitu saya balik Alkitab saya. Wahai anak-anak domba yang hilang. Untung gak menimbek. Kadang dipanggil anak domba yang sesat. Dada kok kayak tunggali wedus saya ini gini. Tapi ele-ele yang ini duduk wedusnya loh. Penggembalanya. Ini ya podo mau tunggali wedus. Maka saya jatuh cinta dengan Al-Quran. Luar biasa Al-Quran. Kemudian saya senantiasa membandingkan antara Alkitab dengan Al-Quran dan luar biasa di sana. Banyak perintah yang ada di Alkitab itu saya temukan jawabannya di Al-Quran. Contoh di Matius 16. Ketika di sana dikatakan jangan engkau berhenti di sini tapi carilah kerajaan Allah. Maaf saya menggunakan Allah karena dari Alkitab. Apabila engkau sudah mencari, ketuklah pintu akan aku bukakan, mintalah akan aku beri. Ya, jadi tidak boleh berhenti. Maka saya katakan juga kepada saudara-saudara saya yang non-muslim ini, jangan berhenti kalian. Suruh mencari. Dan apa jawabannya? Di surat kelima ayat ketiga. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Wa atmamtu alaikum nikmati. Wa raditu lakumul islam adina. Pada hari ini telah aku sempurnakan Islam sebagai agama bagimu. Wa atmamtu alaikum nikmati. Dan aku cukupkan nikmat ini. Artinya tidak butuh lagi syariat baru. Tidak butuh lagi nabi baru. Wa raditu lakumul islam adina. Dan aku ridhoi Islam ini sebagai agama bagimu. Statusnya ridho. Agama boleh banyak di mata manusia. Tapi di mata Allah agama cuma satu. Innad dina indallahil Islam. Agama boleh banyak di mata manusia. Tapi satu di mata Allah. Betapa terkejutnya lagi saya. Ketika bertemu dengan surat Ali Imran di ayat 85. Wa may yabtaghi ghairal Islam dina falay yuqbala minhu. Wa huwa fil akhiratin minal khasirin. Barang siapa mencari agama selain Islam, tidak akan pernah aku terima. Ini Allah yang berfirman. Wa fil akhirati minal khasirin. Dan kelak di akhirat, dia tergolong yang rugi. Wurung wis, gak pastur-pasturan yang ini. Ya, yes. Masya Allah. Begitu indahnya iman Islam ini. Dan pintu rahmat di dalam iman ini sangat luar biasa. Contoh, mumpung sekarang kita berada di bulan haram. Ini bulan haram, namanya bulan Zulhijjah. Kemarin juga bulan haram, namanya bulan Zulqa'dah. Besok bulan haram lagi, namanya bulan Muharram. Ketemu bulan haram lagi nanti 2 bulan sebelum Ramadan, namanya bulan Rajab. Apa kata Allah di dalam bulan seperti ini? dalam surat 9 At-Taubah ayat 36. Inna indatus suhuri indallahi isna asara syahrum fi kitabillahi. Yauma khalaqas samawati wal ardu minha arba'atum hurum dalikad dinul qayyim falatudlimuhu fihina anfusahum. Bulan ini Allah tetapkan 12 semenjak Allah ciptakan langit dan bumi. Yauma khalaqas samawati wal ardu minha arba'atum hurum. Ada 4 bulan ini yang aku sebut sebagai bulan haram. Dalikad dinul qayyimu, dan inilah ketetapan agamaku yang lurus. Maka di bulan-bulan haram ini kita diperintahkan oleh Allah untuk apa? Fala yutimuhu fihina anfusahum. Jangan kamu menganiaya dirimu di bulan-bulan haram. Artinya apa? Perkecil kefasikan, perkecil perbuatan dosa, perbanyak amalan. Nah, contoh di bulan ini juga Allah turunkan satu rukun Islam yang disebut rukun haji. Tadi insya Allah dibacakan dengan Ustadz siapa tadi? Ustadz Nasruddin. Tadi sempat membacakan kan surat ketiga ayat 97. Walillahi ala nasi hijjul baiti manistato'a ilaihi sabila. Tadi beliau bacakan kan? Surat Ali Imran 97. Jadi di bulan ini Allah turunkan satu rukun Islam, berhaji. Dan ini pun juga kewajiban kita. Tadi juga beliau sitirkan juga surat 108. Inna a'toinaka kautsar fasholli lirabbika wanhar. Jadi beliau sitirkan juga tadi ayat 1 dan 2 dari surat 108. Maka ada nikmat, pintu rahmat yang luar biasa ketika seseorang beribadah haji. Disinilah indahnya iman Islam ini tidak didapati di agama lain. Maka orang yang bisa berhaji itu dijanjikan 3 hal. 3 hal janji berdasarkan syariat. Jadi tidak benar orang bilang, nek haji kok mulai nggawa malaikat. 1 orang bawa 40. Nginep neng omahe 40 dino. Niki nek berangkat suami istri sama anak 3 umpamane. Berarti wong 5. Iki nek mulih nggo 200 sumuk untel-untelan neng omah ini. Ternyata buka kitab hadis ndak ketemu gitu loh. Pernyataan bahwa dibawain malaikat itu ndak nemu. Terus apa yang dibawa jamaah haji dari tanah suci itu menjadi sebuah yang berkaromah, yang ini juga ndak nemu. Ya mohon maaf. Saya itu masuk Islam tahun 97. Sejak saya masuk Islam itu alhamdulillah biiznillah la haula wala quwata illa billah, saya bisa mendapat izin dari Allah bisa membaca hadis. Dan yang sudah saya baca mulai bab 1 sampai akhir kalah sama jenengan tentunya yang Islamnya sudah lama. Saya baru bisa baca mulai tahun 97 sampai hari ini baru Bukhari, Muslim, Tirmizi, An-Nasa'i, Ibnu Majah, Abu Daud, Ahmad, Ibnu Hibban, Baihaqi, Ibnu Husaimah, Darakutmi, Ad-Darini, Tobrani, dan Hakim. Baru 14 kitab. Jenengan sudah 30 lebih ya tentunya ya. Iya. Itu tidak ketemu gitu loh yang aneh-aneh. Makanya saya bersyukur saya dulu ketemu Islam sehingga saya masuk Islam. Nek saya ketemu orang Islam, belum karuan saya mlebu Islam. Apa mana Islam di Indonesia? Wonge do pinter-pinter ya. Anek tafsir jalan lain, enggak pakai jalan lain, pakai jalan lain. Aneh-aneh di Indonesia ini. Ini untung saya ketemu agama Islam, bukan ketemu orang Islam. Nek ketemu orang Islam, urung karuan saya mlebu Islam. Lho bener ini, contoh saja. Dulu waktu saya awal-awal sholat ini contoh bahwa orang Islam di Indonesia, oh, kalau enggak, makanya diperintahkan untuk banyak taklim seperti ini agar ilmu bertambah. Itu kan dalam tasahud itu kan ada yang menggerakkan jarinya. Ada yang tidak. Ternyata di Rawahu Abu Daud, kemudian Ibnu Majah, Darakutmi dan Ad-Darimi sangat luar biasa Rasul menggerakkan telunjuknya. Nah, waktu saya tanya pertama kali, kenapa kok gini? Yang ngaji bisa jawab, yang gak ngaji apa jamnya? Anu Pak Bangun, kiai ini pun sepuh, datus buyuten. Lo coba ada. Ini kan aneh. Jadi hal seperti itu. Sama juga ketika dikatakan kalau sholat itu yumna ala yusro ala sodri. Yadauhuma yumna ala yusro ala sodri. Tangan kanan di atas kiri, di atas dada. Terus tidak boleh garuk-garuk. Tidak boleh ini. Tiga gerakan lebih. Kan banyak terjadi seperti itu. Ternyata tidak. Boleh kita garuk-garuk itu boleh. Itu tidak membatalkan sholat. Yang tidak boleh sholat itu gerakannya misalnya yang tidak ada urusan syari'i. Contoh nih, Allahu Akbar, gatel di sini, tidak apa-apa, digaruk saja. Saya dulu tidak berani garuk karena kena omong lebih gerakannya batal. Saya ngitung, kalau gatel di hidung saya kan ngitung, siji loro telu, berarti tidak bisa balik. Tidak berani garuk, muini tok nih sholat. Begitu saya kesempatan sujud, tak osrok, osrok. Malah itu yang merusak rukun sholat ya. Wes, menemen loh biyen ini. Dan yang tak takoni ya wong Islam dhewe loh biyen ujane. Ya Allah, makanya perlu kita belajar tuh di sini. Ya. Handphone bunyi di masjid banyak sekali. Ya. Enggak apa-apa, enggak usah takut. Rasulullah dalam rawahu Muslim, Tirmizi dan An-Nasa'i, diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Rasul itu pernah ya, idza kana ruku aman ruku, idza kana sujuda wa sajadu. Rasul itu pernah seperti ruku, tapi tidak ruku, seperti sujud, tidak sujud. Cuman apa? Memindahkan kain Aisyah yang terjatuh, mengganggu kekusukan beliau. Nah kita handphone bunyi. Edok-edok gak kerungu. Tenang aja. Itu mengganggu sekali, itu mendolimi tetangganya. Padahal Rasul pesan apa? Al-muslimu akhul muslim. Setiap muslim itu adalah saudara muslim yang lain. Layat limuhu. Jangan mendolimi saudaramu. Walayus limuhu. Dan jangan membiarkan saudaramu tanpa pertolongan. Man kana hajati faiki hajati ilahi hajatihi. Siapa yang memikirkan hajat saudara muslimnya, Allah urusi hajatnya. Wa man farrojal muslima kurbata. Farrojal kurbata ilahi biyaumal kiamah. Siapa yang membebaskan kesulitan saudara muslimnya, Allah bebaskan kesulitannya. Waman sattara muslima sattara kurbata ilahi biyaumal qiyamah. Ini Bukhari Muslim dari Ibnu Umar. Maka siapapun yang membantu kekurangan dibantu oleh Allah. Lah kita handphone bunyi diem saja. Itu dolim loh Pak. Tetangganya mesti ini. Nemeni wong iki oh, pasti begitu. Itu mengganggu itu. Kalau sholat boleh ngomong, mesti sebelahnya ini. Hei Pak Tenono, saya tidak boleh ngomong. Meneng tok batin. Maka kalau handphone bunyi, tidak apa-apa, ambil, matikan, tidak membatalkan sholat. Seperti Rasul ketika memindahkan kain, beliau makan ruku, seperti sujud, cuman pindah langsung sholat lagi. Ini Nabi, kita yang manusia, handphone bunyi, edek-edek gak ngerti. Sampai selesai sholat, ditinggal metu, baru ini jawabannya ditompo. Jangan seperti itu. Matikan, tidak membatalkan sholat. Yang membatalkan sholat itu sampai ngoco SMS. Terus dijawab, sik yo sik sholat. Wah. Sing nompo tambah bingung, ki piye fulan iki sholat kok SMS. Jadi selama hanya mematikan tidak membatalkan, Islam itu yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usr. Surat kedua ayat 185. Kemudahan bukan kesulitan. Maka pintu rahmat Allah luar biasa. Nah, kembali sebagai contoh yang tadi saya ungkapkan yang belum saya selesaikan. Ketika haji ini tidak ada apapun kecuali tiga hal berdasarkan syariat. Yang pertama dijanjikan Allah apa? Orang yang haji itu dosanya nol. Kenapa demikian? Di mana bisa kita temui bahwa orang haji dosanya nol? Itu disampaikan dalam Musnad Ahmad dari Abu Hurairah. Rasulullah SAW qol, "Man hajjal baita falam yarfuk walam yasfuk." Raja'a kama waladathu ummuhu. Maka setiap orang yang berangkat haji karena Allah, falam yarfuk walam yasfuk, tidak berkata kotor dan tidak berbuat fasik, raja'a kama waladathu ummuhu, maka aku pulangkan dia sebagai seorang anak yang baru dilahirkan ibunya. Kita tahu kan, kullu mauludin fitrah, setiap anak itu suci. Maka haji itu dijanjikan Allah nol dosanya melalui Rasul. Janjinya melalui Rasul dalam Musnad Ahmad dari Abu Hurairah. Man hajjal baita falam yarfus walam yasfuk roja'a kama waladathu ummuhu. Dijanjikan nol dosanya. Beda dengan agama saya dulu. Lahir bawa dosa katanya. Dosa pendahulu-pendahulunya. Sehingga Yesus sampai perlu sampai teler untuk menebus dosa. Itu ya. Kasian itu. Masya Allah. Na'udzubillah min dzalik. Nah, karena itu janji orang yang bisa haji dosanya nol. Maka bersyukur kita bisa berhaji. Yang kedua, ketika orang bisa berhaji dijanjikan oleh Allah, permohonannya itu dikabulkan. Di mana janji Allah ini disampaikan dalam surat ke-40 ayat 60. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dan Rasul juga menyampaikan dalam rawahu Ibnu Majah dari Abu Hurairah. Dikatakan apa? Al-hujjaju wal-umaru wafdullahi. Setiap orang haji dan umroh adalah tamuku. Inda'ahu ajabahum wa istafarrahu hufarolahum. Maka ketika dia mendapat pangkat duyufullah, duyufurrahman, disitulah doanya. Apabila dia berdoa kepadaku, kata Allah, doanya aku kabulkan. Wa istafarroha gufuralahum. Dan apabila ia memohonkan ampunan, maka niscaya diampuni dosanya. Ini janji yang kedua. Nah, kayak di Indonesia ini sering salah kaprah. Karena ada anggapan bahwa diikuti malaikat, sehingga kalau pulang direbut doanya. Keliru. Justru antum minta doa kepada mereka yang berangkat haji. Karena apa? Saat itulah dikatakan al-hujjaju wal umaru wafdullahi. Jadi setiap orang yang haji dan umroh itu tamuku, tamu Allah. Pangkatnya duyufullah, duyufurrahman. Disinilah kita minta doa. Karena Rasul mengatakan inda'ahu ajabahum wa istafarrahu gufarolahum. Maka ketika dia berdoa dikabulkan, ketika minta ampun diampunkan. Jadi waktu kita ngantar itu minta doa. Dan minta doa pada dia, tolong waktu kamu di sana doakan. Pangkatnya dia duyufullah duyufurrahman. Kalau dia sudah pulang ke sini dimintain doa, pangkatnya dia sama dengan kita penduduk Republik Kediri. Artinya ya podo sama kita doanya, ya. Nah, inilah menepis anggapan indahnya iman Islam ini. Ndak aneh-aneh agama kita ini logik semua. Orang terus go malaikat itu. Ini berangkat wong 5 go 200 loh. Dan itu kan harus lapor Pak RT RW ya. Satu kali 24 jam kan lapor. Pak RT Pak RW iki go 200 iki malaikat. Nah, yang susah Pak RT Pak RW tanya, sopo e jeneng malaikate? Wah, yo niki sinten mawon mboten ngertos niki kula. Jadi tidak benar hal seperti itu. Yang ketiga, dijamin surganya oleh Allah. Jadi ini yang benar. Karena Rasul mengatakan, lil umroti wal umrotu kafaratul lima bainahuma. Satu umroh dengan umroh yang lain menghapus dosa di antara keduanya. Wal hajjul mabrur laisalahu jazau ilal jannah. Dan haji mabrur tidak ada balasan kecuali surga. Ini tiga ini saja yang Allah berikan dari berhaji. Jadi yang pertama dosanya dihapuskan. Dikatakan roja'aka ma waladatuhu umuhu. Yang kedua semuanya dikabulkan dari pernyataan Rasul inda'ahu ajabahum wa istafarrahu ghufralahum. Yang ketiga dikatakan wal hajjul mabrur jazau ilal jannah. Laisalahu jazau ilal jannah. Ini tidak ada balasan lain kecuali surga. Di sini. Nah, lalu pertanyaannya, di mana nikmatnya iman Islam ini? Di mana besarnya rahmat pintu Allah ini? Di mana besarnya keutamaan? Bagi yang belum haji pun bisa mendapatkan keutamaan yang sama. Artinya apa? Islam itu, indahnya iman itu bukan berarti kalau tidak bisa haji terus tidak dapat lain-lain yang tidak. Allah masih ganti, tukar lagi. Bagi yang belum dapat kesempatan haji, ada 6 perkara yang bisa dilakukan selama bulan Zulhijjah. Ya iki sak jendro dok telat. Saya kira tanggal 8 ya. Sesuk songom ben 10 entek itu. Ini Rasul menyampaikan amilu min amali asri min yaumi. 10 hari pada bulan Zulhijjah ini dikatakan min solihu, ketika amal itu menjadi amal-amal yang soleh. Masya Allah. Yakni asri min yaumil Arafah. Hanya 10 hari-hari Arafah ini itu melebihi pahala jihad. Sampai sahabat itu bertanya, ya Rasulullah, kunna min jihadu fisabilillah, apa tidak lebih utama jihad? Rasul mengatakan tidak, falla jihadu fisabilillah inda khair min amalihi bi asri yaumi. Masih lebih bagus, lebih tinggi 10 hari mulai tanggal 1 sampai 10 kalau kita beramal soleh. Itu mengalahi yang jihad. Kecuali yang jihad itu mati. Habis harta bendanya kemudian mati syahid. Itu tinggi mereka. Selama mereka menghabiskan harta bendanya terus pulang hidup, masih tinggi yang mengamalkan ini. Ya Allah, disinilah letaknya indahnya Islam. Jadi kalau belum bisa haji, Allah masih buka pintu rahmat yang lain. Tinggal sekarang kita ini mau merebut, enggak itu loh. Hanya di situ intinya. Jadi Islam ini indah. Kalau enggak indah, saya enggak pindah. Setelah pindah ketemu wanita yang tadi itu, kok kebetulan namanya indah. Pas banget gitu loh ya. Ya jailah. Nah, kemudian ketika ini sangat luar biasanya bahwa pintu rahmat Allah tidak hanya pada satu sisi saja, belum bisa berhaji Allah tukar. Itu yang pertama. Dan janji Allah apa? Di dalam surat 16, surat An-Nahl ayat 97. Allah katakan, "Man amilan solihan min dzakari aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrohum bi ahsani ma kanu ya'malun." Barang siapa beramal soleh kebaikan, baik laki-laki maupun perempuan, wahwa mu'minun, dalam keadaan beriman, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, pasti aku muliakan hidupnya di dunia dalam kebaikan. Walanajziyannahum ajrohum bi ahsani makanu ya'malun, dan aku balas melebihi apa yang telah ia lakukan. Masya Allah, luar biasa Islam. Nikmat sekali iman kita ini. Lah saya dulu golek ampunan dosa, golek romo, momo mau ngaku dosa. Ngopo dosamu? Kemarin jalan-jalanmu ya, maunya pulang. Terus menggok neng kono, katut, terus buka botol. Langsung mendem saya. Dosa kowe ya. Menyesal, menyesal. Dosamu diampuni. Wah, enak ya. Enak tenan gitu. Terus mikir, ah, mati setapi malaikat nih. Untuk pirang perkara ngampuni dosa orang, ya. Yang berhak mengampuni dosa hanya Allah. Wa maghfiratunnadzalika limai yasa, surat 4 ayat berapa? 89. Jadi hanya Allah yang berhak mengampuni dosa itu, ya. Surat 448, afan. Kalau 89 itu orang kafir tidak pernah berhenti untuk mengajak kita menjadi kafir. Hati-hati, ya. Waktu takfurna kama kafur bisa ini, tidak pernah berhenti mereka berusaha menjadikan kita kafir. Di surat 448 itu jelas bahwa Allah mengampuni dosa bukan manusia. Maka disinilah pintu rahmat sangat indah. Belum bisa haji diberi kesempatan. Itu yang pertama. Yang kedua, suruh perbanyak doa. Karena apa? 10 hari ini luar biasa. Ya ini tidak ada kata terlambat. Walaupun sekarang sudah masuk tanggal 7 ini ya. 7 atau 8 ya? 8. Arek 9 10 gitu ya. Maka enggak ada kata terlambat. Yo sisa-sisa sorong dino ini ayo dimanfaatkan baik-baik. Kemudian yang ketiga, berzikir. Ya, berzikir. Surat kedua ayat 203 ya. Wadhkurullahi bi ayyamin mahdudat. Kita suruh berzikir pada hari-hari yang berbilang. Ya, berdasarkan kitab tafsir, hari-hari yang berbilang di antaranya adalah tanggal 1 sampai 10 Zulhijjah. Umat Islam ini tanggalannya dhewe ra ngerti. Rapal. Percaya enggak? Bulan yang ditunjuk Allah tadi dalam surat 936 itu bulan Zulhijjah. Dan bulan-bulan komariah lain. Antum coba buktikan apa yang saya sampaikan ini berdasarkan Quran. Setiap tanggal 13, 14, 15. Bulan komariah ya. Bulan Komariah, bukan bulan Masehi. Coba antum lihat ke langit. Bulan itu 3 hari bulat, sudutnya 62 sampai 70 derajat. Selalu. Coba nanti antum lihat tanggal 13, 14, 15, November kah, Desember kah, Januari. Bulan itu enggak karu-karuan posisinya. Tapi kalau 13, 14, 15 Komariah, itu selalu posisinya seperti itu. Di sini aja sudah menunjukkan ya bahwa Allah itu luar biasa, ya. Islam ini luar biasa. Cuman kita saja yang kelawasan Islam sampai lali kabeh gitu loh ya. Saya ndak nggurui di sini, cuman ngiling nong gitu loh. Saking lagi kemaruk maca kitab gitu loh. Jadi ingatkan yang belum-belum baca gitu. Nah, karena itu syukuri nikmat iman kita ini karena luar biasa. Yang keempat, banyak bersedekah di bulan-bulan haram, setiap bulan haram. Banyak sedekah, apalagi Dzulhijjah di 10 hari seperti ini, banyak bersedekah. Dan kalau bersedekah, jangan takut. Orang bersedekah kok wedi? Lepaskan saja. Allah janjikan dalam surat 57. Surat 57 itu Al-Hadid ayat 18. Innal musaddiqina wal musaddiqati aqtabdallaha qardhon hasanan walahum ajrun karim. Siapapun baik laki-laki maupun perempuan yang bersedekah untuk Allah dalam kebaikan, qardhon hasanan, dijanjikan Allah dilipat gandakan. Ya, walahum ajrun karim, dan berpahala kemuliaan dan kebaikan. Jangan takut. Gara-gara hadis Rasulullah itu apa ya? Rasulullah sering bilang man affaqta min alihi sabtan, siapa yang infak 1000 itu diganti sab'atun, 700 kalinya. Gara-gara kalimat hadis 1000, padahal maksudnya Rasulullah menunjukkan 1000 itu menunjukkan bilangan yang banyak. Artinya kalau sedekah itu sebanyak-banyaknya bersedekah. Lah karena kena 1000, nek Baitur Rahmah iki dibuka kotake, wakeh gambare Mas Pati murang gua pedang. Nah, kita letterlek muni hadise 1000 iki apa? Dadi sini Pati murang tok gawa pedang, kaya ngajak perang. Mbok sekali-sekali dirubahlah ya, aja sing Mas Pati murang, sing Islam gitu loh. Ono sing sing surbanan iki ono. Ya ada dua itu. Ada Antasari, tapi yang munggahe mek 1000 tok. Ada yang Mas Diponegoro ya, itu capek 5000. Ya. Atau lebih, ya Mas yang gak ikhlas tapi nek Islam kan lain ya. Atau kalau mau bagus warnanya biru. Nah, itu ada satu orang kopiahan. Kalau pengen luar biasa dijoli Allah, gambari abang, wong loro kopiahan kabeh. Lek ini gambar pedang tok. Padahal janji Allah itu loh, aqradallaha qardhon hasanan, dijoli berlipat-lipat. Ngono kok wedi liyane gambar pedang ae sing dilebokke ya. Takut sekali, heran saya. Padahal kalau kita mau itu, selain itu dijanjikan Allah melebihi dolar dan euro. Dijanjikan surga loh. Ali Imran 133-134. Wa jannatin arduha samawati wal ardh uiddat lil muttaqin alladzina yunfikuna fis sarai wad dara. Jadi bagi mereka yang infak baik lapang maupun sempit. Ngono ya wedi men. Nek tengene 2000 tok e Baitur Rahmah. Sing 10000 nang warunge Mbak Ning ngono lho, tuku kopi karo apa? Karo gedang goreng. Wis 10000. Nang masjid iki cape surga 2000 e cukup ini. Masyaallah. Jadi banyak bersedekah. Yang kelima, puasa Arafah. Jadi kalau bisa insyaallah besok ini tanggal 9 ya. Itu jangan sampai enggak puasa ya. Karena puasa Arafah ini kata Rasulullah, yukaffurus sad sami fadbaatan mil bayatan. Jadi menghapuskan dosa 1 tahun dan 1 tahun berikutnya. Jadi jangan dilewatkan. Ini pintu rahmat luar biasa. Belum bisa haji, belum ada kesempatan, ya masih banyak pintu rahmat. Artinya Islam itu suatu keindahan. Disinilah menunjukkan bahwa Allah itu Rahman, Rahim, Aziz, Razak, itu di sini. Jadi enggak, karena enggak iso haji, enggak iso apa-apa. Tidak, banyak pintu rahmat. Kita saja yang enggak mau mencari. Ya. Yang terakhir, yang keenam, kalau kita belum bisa mendapat kesempatan haji, maka suruh berkurban bagi yang lapang. Ya. Nah, untuk kurban juga sama halnya. Seringkali ada anggapan yang mulai dari kecil, zaman saya belum Islam, sampai sekarang itu masih ada. Anggapan bahwa binatang yang dikurbankan itu nanti jadi tunggangan naik ke surga. Weh, hadis ora ketemu. Nah ini kalau sampai binatang kurban ini jadi tunggangannya, yang bahaya sing urunan sapi. Fulan, fulano, fulani, fulana, ya, fulan. Ini urunan wong pitu iki, tuku sapi siji. Waktu hisap fulan duluan. Oke fulan, kamu masuk surga. Dicengklak sapi ini. Sing nem iso bengok-bengok. Hei, hei, hei, aku melok tuku bian. Entenono anane ya. Ndak ada. Ya cuma apa? Jazau ilal jannah. Kita disiapkan surga oleh Allah dalam berkorban itu. Ya. Ndak ada kata lain. Ndak usah bingung kita. Ya. Ini bukan karena. Dan lucu, hanya Indonesia saja yang kambing itu ada namanya loh. Iya. Rahmat, ngek. Abdullah, ngek. Bangun, ngek. Wedus ning Indonesia yang nak jenenge gitu loh. Ya. Niat itu jenengan sama Allah sudahlah. Ya. Niatkan dah hanya sama Allah. Perkara panitia ini takok, ya biasa panitia sih gak ngaji, jadi ya, takok, ini atas nama siapa. Nek panitia sih bener rasa takon itu jenis. Sudah diserahkan, diterima salaman, itu yang bener. Dan tolong hal-hal yang perlu diperhatikan dalam hal berkorban ini, diantaranya binatangnya. Ya, secara syariat perhatikan tidak buta, tidak pincang, tidak kurus, tidak sakit kronis. Ya, boleh, langsung itu berarti memenuhi syarat syariat, plus tidak tercela. Jangan dicela loh. Kadang kita mencela. Contoh ini. Piro kak weduse. 2 juta bu. Terus gini. Walah wedus cowilik gini. 2 juta. Loh itu kalau diperbolehkan. Sudah antum cela. Padahal memberikan oleh yang terbaik. Jangan dicela. Ngenyang boleh. Siapa ngomong oleh ngenyang? Iku lah pinter-pinter bakule. Bu korban buat nasab dinyal. Boleh. Tapi jangan dicela. Ya, tawar. Ngopo ngene sisian sisan kupinge blon siji kiwa siji tengen gitu ya, jangan dicela pokoknya gitu loh. Tawar boleh tapi jangan dicela ya. Maka kurbankan dengan baik. Panitia yang perlu diperhatikan dalam hal kurban ini, hindari mempergunakan semua apapun organ dari binatang kurban ini untuk diperjualbelikan atau untuk biaya operasional. Tidak boleh secara syariat. Jadi harus semua dikorbankan. Jadi tidak boleh kulitnya untuk biaya operasional, tidak boleh. Kalau kulit itu dikumpulkan terus dijual, boleh. Tapi dibelikan lagi binatang kurban untuk disembelih lagi, untuk dibagikan lagi, itu boleh ya. Ini supaya apa? Benar-benar memiliki derajat kurban, tidak masuk kategori sedekah ya. Jadi indah sekali Islam ini, banyak pintu rahmat yang bisa kita peroleh dalam agama kita ini, sehingga kita nanti mampu untuk melaksanakan semuanya dengan baik. Saya sampai jam berapa Ustaz? Jam 9. Wih. 10, rolas. Siji. Sampai 7:30. Nah, masih ada 30 menit. Maka bagaimana sekarang kita untuk merawat dan menjaga iman? Nah, ini yang terpenting. Kita tahu iman Islam luar biasa. Kita tahu bahwa Islam ini sudah agama yang dipilih oleh Allah. Kita tahu bahwa kebenaran yang diterimanya ini. Nah sekarang tinggal merawatnya kan. Sekarang bagaimana merawatnya? Sedikitnya ada 6 hal dalam merawat dan menjaga iman kita. Agar apa? Hidup ini tidak sia-sia. Sama dengan handphone. Kita beli handphone. Coba antum lihat di dalam kotaknya. Ada tulisannya. Jangan dicuci di wastafel. Gitu ya? Ada. Sama, iman kita pun juga harus kita perlakukan, harus kita rawat dengan sesuai aturan, sesuai dengan ketentuan. Kalau tidak sesuai dengan ketentuan, maka iman ini akan sia-sia. Maka dalam merawat dan menjaga iman ini, yang pertama Allah ajarkan kepada kita berdasarkan surat 103, dikatakan apa di sana? Wal asr, innal insana lafi husr illal ladina amanu wa amilus shalihat. Setiap manusia itu rugi. Semua saja. Kecuali illal ladina amanu wa amilus shalihat. Kecuali mereka yang beriman dan beramal soleh. Jadi iman itu tidak bisa hanya diucapkan. Iman tidak bisa hanya diucapkan saja. Tapi diucapkan, diyakini, dijalankan. Sebab kalau mengucapkan tok Islam saya, ayo sholat, khusus aku titip salam saya, itu belum beriman itu. Jadi kalau orang iman itu diucapkan, diyakini, dilaksanakan. Kalau cuman yakin tok, tidak diucapkan, tidak dilaksanakan, ini sama dengan pamannya Rasul. Ingat siapa pamannya Rasul? Abu Thalib. Itu yakin dia bahwa Rasulullah ini ponanya, ini utusan Allah. Maka siapa yang menghadapi Rasul, hadapi aku juga dengan pedang ini. dibela betul. Tapi suruh syahadat, suruh melaksanakan, enggak mau. Jadi kalau ada orang cuman yakin toh, yes, tunggal itu. Ada lagi yang ngomong Allah itu Tuhan Rob. Setan yang ngomong gitu. Di asofat setan yang ngomong Tuhan itu Rob. Tapi suruh syahadat, suruh melaksanakan, enggak mau. Jadi nek ngomong toh, wah Islam Islam, orang laksana tunggale setan. Ini Allah ini yang berfirman ini. Ini tunggale setan. Nah kemudian ada yang mengucapkan tidak mau, meyakini tidak mau, melaksanakan tidak mau. Iku Kristen bien. Nah, kalau sudah kayak itu apa? Ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Hati-hati ya. Mereka tidak pernah berhenti untuk berusaha menjadikan kita kafir. Itu sebagaimana firman Allah di surat An-Nisa ayat 89. Di surat kedua ayat 109. Tidak mereka berhenti. Tidak pernah berhenti mereka. Berusaha menjadikan kita kafir. Itu sudah nas. Jadi mereka berusaha menjadikan kita untuk menjadi kafir. Contoh yang paling mudah saja. Di Indonesia ini ada berapa stasiun televisi yang bisa ditonton bebas? 24 kan kira-kira? Ya, 24 stasiun. Mohon maaf ini. Dari 24 stasiun itu yang 21 sudah sahamnya dipegang 70% oleh Zionis, Yahudi, dan Nasrani. Mohon maaf, ini kenyataan. Yang tidak dibeli, tidak diambil sahamnya, 3 stasiun. TVRI, TV9 punya Nahdlatul Ulama di Surabaya, dan Alif TV punya Muhammadiyah di Jakarta. Tapi kok tepat 3 ini orang no si nonton blas. Justru yang ditonton umat ini yang dibayari musuh-musuh Islam. Akibatnya apa? Lihat. Film-filmnya, sinetronnya. Ya. Enggak ada ta'aruf, enggak ada ini, enggak ada talib abdu nikah dan lain, sudah gandeng-gandengan tangan, peluan, cipika, cipiki, ya. Dan lain sebagainya. Belum nanti musik-musiknya, lagunya, ya, pakaiannya. Itu kan mengajarkan pada anak kita, oh boleh pakai seperti ini. Jangan dikira mereka tidak tahu. Saya aja waktu masih sebagai praktisi di Katolik tahu bahwa Rasul mengatakan afdolu sholatu ba'du fardiyatun sholatul lail. Afdolnya sholat setelah sholat-sholat fardu adalah sholat malam. Jangan dikira kami gak tahu-tahu. Ya apa caranya umat Islam itu supaya gak sholat? Apa akibatnya? Lihat, sepertiga malam. Televisi itu menghancurkan sabdanya Rasul afdolu sholatu ba'du fardiyatan sholatu lain. Akhirnya apa kita? Seorang suami pesan kepada istrinya, Mi, gugan jam loro isuk. Oh iya, tahajud bi. Alam, wis gampang, pokoknya gugan sih. Dibangunkan jam 2 pagi, tidak segera mengambil air wudhu. Apa yang diambil? Remote TV. Karena apa? Ada Manchester United dan Liverpool di sana. Nah ini jam-jam yang saatnya luar biasa. Padahal Rasul pesan apa? Kalau orang langsung mau dengar adzan atau terbangun ambil wudhu. Man tawaddu'ar rajul musliman kharajat dunubahu. Rawahu Bukhari Muslim dari Ibnu Umar. Siapa yang langsung ambil air wudhu itu dibersihkan dosanya. Min sam'ihi dari pendengarannya, wa basyarihi dari penglihatannya, wa yadaihi dari tangannya, wa rijlaihi dari kakinya. Wa kanat salatuhu wa masyuhu ilal masjid nafilatan. Wa idza qa'ada qa'ada mafirallahu. Langkahnya, salatnya itu dihitung sama Allah. Wa idza qa'ada qa'ada mafirallahu. Duduknya menanti satu salat dengan salat yang ampunan dari Allah. Masyaallah. Rindahnya pintu rahmat ini loh dalam iman Islam. Kita aja gak pernah mau merebut. Banyak. Sebenarnya dengan ini ngerti loh. Cuma kelawasan Islam terus lali gitu loh. Maaf ya, sekali lagi saya gak mengguri. Mau ngiling nih. Gitu. Artinya pintu rahmatnya begitu luas. Cuman kita jarang mau merebut. Karena apa? Merasa Islam is beres. Pokoknya suruh. Itu saja. Nah padahal kita bisa lebih daripada sekedar itu gitu loh. Nah. Maka kalau sudah seperti itu, apa yang terjadi? Ya itu, mereka berusaha merusak kita. Maka dikatakan demi waktu ini, artinya jangan sia-siakan dengan percuma. Karena setiap amalan kita ini, dalam memiliki iman, itu harus menjadi motivasi mendapatkan balasan dari Allah. Bahkan orang sampai mengatakan apa? Falanuhiyanahu hayatan thayyiba. Pasti hidupnya ini loh aku muliakan di dunia ini dalam kebaikan. Jadi tidak nunggu mati. Baru berikutnya Allah katakan walanajziyanahum ajrohum bi ahsani makanu ya'malun. Nanti pun di akhirat juga aku mendapat pahala yang lebih dari yang kau lakukan. Tapi di dunia ini sudah dikasih kontan sama Allah. Dalam apa? Yuhyiyannahu hayatan thayyibah. Kebaikan hidup di dunia ini. Kita saja yang tidak mau merebut. Nah, oleh karena itu rawat dengan baik iman kita ini. Juga dengan mensyukurinya. Karena apa? Seringkali kita tidak mensyukuri. Betapa banyak nikmat Allah. Saya ambil contoh lagi satu. Tahu nafas. Nek wong Jawa ngarani ambekan. Jenengan tahu biayanya nafas berapa? Ayo kita hitung bareng-bareng. Supaya tahu nikmatnya Allah ini ya. Manusia 1 kali 24 jam itu butuh oksigen 30 ribu liter satu hari. Harga oksigen boleh tanya di rumah sakit per liter 25 ribu. Berarti 25 ribu kali 30 ribu itu 75 juta satu hari. Supaya bisa sempurna, napas ini masih perlu nitrogen. Satu hari atau 1 kali 24 jam manusia butuh 10 ribu liter. Harga per liter enggak tahu Kediri, Surabaya itu 10 ribu. Berarti 10 ribu kali 10 10 juta ditambah 75 85 juta. Plus butuh ion negatif. Untung ion negatif ini diberikan Allah melalui air wudu. Coba enggak dikasih air wudu harus beli. Per poin 50 ribu. Butuh 15 ribu. Berarti 75 juta. Total 160 juta. Kali 30 hari. 3 miliar 680. Melok gudang garam tah gaji telung. 1 miliar 680 juta. Sakulan. Hanya untuk nafas. Kita lo ndak bayar. Ditimbali lo. Hayyalah sholah. Hayy. Si utak-utak enak budal-budal. Ya. Coba tuh. Duh, ini kita ini loh ya. Wis orang bayar pekoro ambekan yang satu bulan tuh 3 miliar 680 juta. Orang bayar. Dikon budal sholat loh ya Angelman. Ingat loh ya. Awalun min abdihi biyaumal kiamah sholat. Was sholat min sholati sairul amarihi. Wafazat bisawatu sa'irul amalihi. Jangan lupa. Awal yang dihisap oleh Allah bagi hambanya adalah sholat. Makanya saya ngelus dodo. Nek ono wong dijak sholat. Jawab sampun mantun. Duh kapan jenengan sholat? Pun kulon pun tingkat kulon pun. Boten katus Pak Bangun. Pak Bangun si nek kulon ini pun sudah sholat. Loh lho wow cangkruk temen ini kok jenengan. Nggih kulon pun budal. Malah katah konco kulon sing ketemu kulon ten Mekah. Kulon sholat temen mereka. Wih. Rasulullah sing cape maksum nabi wae itu butuh sholat dan senantiasa mencontohkan kepada kita sampai bengkak kakinya sampai dalam keadaan sakit pun beliau sholat dengan duduk tidak bisa duduk beliau di akhir-akhir pekan akhirnya dengan berbaring di hari-hari detik dengan matanya berkedip itu seorang nabi yang sudah jaminan ahlul jannah abdan syakuro kita sing tingkatnya ini harap melu sopo gitu loh. Ora sholat itu ya. Jadi sholat ini bukan hal yang main-main. Surat ke-20 Toha ayat 132. Allah berfirman, "Wa'mur ahlaka bis-shalat wastakhbir 'alaiha. La nas'aluka rizqa, nahnu narzuquk wal akibatu litaqwa." Perintahkan seluruh anggota keluargamu untuk mendirikan sholat. Wastakhbir 'alaiha, laksanakan ini dengan kesabaran. La nas'aluka rizqa, kami tidak mengambil rezeki apapun dari sholatmu, tapi apa? Nahnu narzuquk wal akibatu litaqwa. Justru dari sholatmu itu aku limpahkan rezeki bagimu yang melimpah. Masya Allah. Makanya nek kantongnya kering, jangan ngamuk-ngamuk dulu. Introspeksi, sholat kita ini sudah benar enggak itu sama Allah. Ya. Allah itu kalau kita kasih titik, Allah ngasihnya itu bundaran besar. Ya. Karena apa? Wallahu yuhibbul muhsinin. Itu Allah. Jadi kalau kita kebaikan, Allah lipatkan. Itu Allah. Dan ini saya rasakan betul nikmat ketika saya mulai masuk Islam. Jadi mohon maaf, begitu saya masuk Islam, semua yang saya pakai mereknya Casio. Mohon maaf saja. Jadi jam tangan saya Casio. Semua Casio. Begitu saya masuk Islam, kopiah kasih orang. Baju takwa kasih orang. Sarung kasih orang. Sajadah kasih orang. Sepeda motor kasih orang. Motor kasih orang kabeh. Nek mlaku muni Casio, kasih orang kabeh. Ini luar biasa Islam ini ya. Dan disitulah bedanya. Dan saya tidak hubut dunia. Afan, walaupun di agama saya terdahulu itu fasilitas luar biasa loh, mohon maaf. Jenengan tahu enggak yang namanya pendeta atau pastor? Ini mohon maaf, ini apa adanya. Kalau mau ada kebaktian, kan dijemput sama umatnya. Romo, pendeta, pastor, besok kami jemput. Oh ya, dipapak gaya mobil, namanya Pajero. Terus pastornya pendeta yang ngomong ini, mobil apa ini? Pajero, Romo, pastor, pendeta, enak ya? Iya, 2-3 bulan lagi sudah dikirim. Itu konsorsium gereja sudah mengirim dia untuk kemana? Nek ustadz dipapak, nganggo Pajero. Mobil apa ini? Pajero ustadz, enak ya? Nggih ustadz, nek duit-duit jenengan tumbas, itu nek Islam. Tapi saya tidak ubudunya dengan di sana itu. Iman ini larang regane itu. Tidak pokoro itu saya itu. Ini bukan keluh kesah loh, ini kenyataan. Karena apa? Mereka memanage keuangan luar biasa. Kita kalah dalam hal infak sedekah kita. Ya, kita masih terkotak-kotak sendiri-sendiri. Padahal Rasul pesan apa? Kita ini semua saudara gitu. Mulai sekarang jangan membedakan kaos, tidak zaman. Jangan bedakan antara rokaat ini, antara tidak zaman. Ingat pesan Rasul. Al-muslimu akhul muslim. Setiap muslim saudara muslim yang lain. Layat limuhu. Jangan mendolimi saudaramu. Walayus limuhu. Jangan membiarkan saudaramu tanpa pertolongan. Mangkana hajati akihi. Fahajati lau kurbata ilahi hajatihi. Siapa yang memikirkan hajat saudara muslimnya? Allah urusi hajatnya. Waman farroja muslimah kurbata. Farrojal kurbata ilahi biyaumal kiamah. Siapa yang membebaskan kesulitan saudara muslimnya? Allah bebaskan kesulitannya biyaumal kiamah. Waman sattaro muslimah. Sattaro kurbata ilahi biyaumal kiamah. Siapa yang menutupi kekurangan aib? Allah tutupi kekurangan aibnya. Masya Allah. Indah. Kalau tidak indah, tidak pindah saya. Itulah. Jadi luar biasa Islam ini. Kita saja yang tidak peka untuk menerbitnya. Yang kedua, merawat menjaga iman. Jadikan bahwa iman itu sebuah motivasi diterimanya amal. Karena tanpa iman, amalan kita tidak diterima. Tegas Allah sampaikan ini dalam surat 25, surat Furqan ayat 23. Wa qaddimna amen min amalu wal ajnahu waja. Maqaddimna min amali amalun waja'alnahu habba'an mansur. Jadi Allah jadikan amalan orang yang tidak beriman itu bagaikan debu yang berterbangan. Jadi betapa ruginya kita kalau kita tidak merawat iman kita dengan amal kebaikan. Karena kalau tidak kita lakukan itu semua akan jadi debu yang berterbangan. Yang ketiga, merawat dan menjaga iman kita ini adalah dengan ta'awun. Tolong menolong. Ini penting. Sekarang ini mulai tipis. Dan tadi untuk masalah kita harus tolong menolong ini, Allah juga sampaikan dalam surat 49. Surat Al-Hujurat ayat ke-10. Innamal mu'mina ikhwatun fa aslihu baina akhwaikum wa taqullaha la'alakum turhamun. Jadi setiap mukmin ini sesungguhnya adalah saudara. Maka damaikanlah apabila ada perselisihan di antara keduanya. Wa taqullaha, takutlah atau takwalah pada Allah, la'alakum turhamun, agar kamu mendapatkan rahmat. Jadi tanpa tolong menolong, maka rahmat Allah tidak turun. Kalau sampai rahmat Allah tidak turun ini, ya Allah, ini kehancuran yang luar biasa ini. Nah, tolong menolong ini Allah perintahkan juga di surat Al-Ma'idah. Ayat yang kedua. Wa ta'awanu alal birri wa taqwa, wa la ta'awanu alal ithmi wal udwani. Maka tolong menolonglah kamu dalam kebaikan dan ketakwaan. Jangan tolong menolong untuk urusan perbuatan kesalahan dan dosa. Di Indonesia ini keliru tafsirnya. Jadi masih banyak tolong menolong untuk urusan contoh ini. Iki jatah kepala seksi piro? Kepala supir piro? Nggo dirjene piro? Tolong menolongnya di sana itu. Sehingga terjadi tolong menolong yang salah gitu. Dan wanita ini terutama Umi, hati-hati. Seringkali Umi ini tolong menolongnya rada ada kurangnya, ya. Karena merasa, contohnya ini di tempat saya, mungkin di sini enggak. Ini tetangga berhadapan-hadapan. Ini loh masak jangan asem. Enak sekali. Baunya loh sampai ke tetangga sebelah. Ini menyengat, didatangi. Masak apa Mbak Yu? Jangan asem, Jeng. Ngincipi ta? Ngincipi. Kok enak Mbak Yu? Bumbunya apa? Apa cabe? Rahasia, dusun. Takoki bumbu loh orang ngomong. Pokoknya bumbu yang ada nih. Sesok ini masak minggu berikutnya. Mambune ning tangga parani gantian iki marane. Kok enak, Jeng? Masak apa? Rawon, Mbak Yu. Ngincipi, diincipi. Kok enak? Eling, minggu wingine lho tak takoni jangan asem gak dudu. Ini ditakoni, hubungane apa? Bales. Rahasia, Mbak Yu, dosa sisan ngene lho. Wong atasane takoni bumbu ora ngomong. Lah yang kacau tuh orang yang punya restoran. Orang yang punya restoran ditanyai bumbunya karena enak. Dijawab, dia semitok jenengan. Tinggal ngalih, dosa kuwi. Padahal ini untuk kebaikan. Apa nanti kalau ndudui bumbu terus bangkrut? Apa nanti kalau ndudui bumbu terus pelanggannya ini buat sendiri restoran terus hilang? Tidak. Jangan lupa pintu rahmat Allah. Surat 11 ayat 6. Berarti awal juz 12. Wa ma min dabbatin illa Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqaraha wa mustaudaaha kullum fi kitabim mubin. Setiap makhluk ini sudah dijamin oleh Allah rezekinya. Ya. Sudah dijamin. Allah tahu tempat menyimpannya, tempat mengambilnya. Ulum fi kitabim mubin. Sudah dicatat oleh Allah. Nah tinggal sekarang perkara banyak besar taker timbangannya itu tergantung kita merebut rahmat tersebut. Dengan apa? Keimanan kita, ketakwaan kita, ketauhidan kita. Dengan amalia-amalia soleh kita. Di sana tinggal nambahi timbangannya. Nek jatahnya sudah diberi. Allah itu loh difitnah. Dan yang memfitnah itu lebih dari 7 miliar loh. Yang gak memfitnah yang 1,3 tadi. Apa fitnahnya terbesar? Dikatakan Allah punya anak, coba tuh. Itu kan fitnah terbesar di alam semesta. Dari 7 miliar yang memfitnah Allah itu loh. Tetap dipakani sama Allah. Ya enggak ini kenyataan. Apalagi kalau kita beriman, enggak usah takut. Ya. Maka Allah senantiasa mengatakan, qul ladzina min amr rabbuna qala rabbuna tsumma tumastaqamu. Jadi kalau kita itu mengatakan Allah itu Tuhan kita, maka kita harus istiqomah. Jadi jangan sampai lepas kita ini. Dan jangan takut. Derajat kita, pangkat kita, predikat kita melebihi dari umat lain. Itu Allah sampaikan dalam surat ketiga ayat 139 Ali Imran. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Jadi jangan pernah sedih hati dan jangan ragu, ketahuilah bahwa kamu derajatnya tertinggi apabila kamu beriman. Enggak usah takut kita dengan yang lain. Derajat kita tertinggi, kita beda, ya. Kemudian yang keempat, maka rawat iman kita ini dengan mencegah kepada hal-hal yang musyrik atau syirik. Jauhi. Ya. Karena apa? Semua dosa itu Allah ampuni kecuali memusyrikkan atau mensekutukan Allah. Ya. Di surat 4 ayat 48 itu tegas Allah katakan, innallaha yusyrika bihi. Allah mengampuni semua dosa. Tapi sungguh Allah tidak mengampuni dosa yang menyekutukan Allah. Wa maghfirat dunat dalika liman yasha. Semua dosa Allah ampuni. Ya. Mencuri diampuni kalau bertobat, ya. Membunuh pun terampuni, semua diampuni. Tapi satu yang tidak Allah ampuni apabila menyekutukan Allah, ya. Dan sirik-sirik seperti ini banyak terjadi di masyarakat kita. Contoh perkara obat. Bayu, sirahku ngeluh. Ono obat A. Ndak ono. Iki ono B. Waduh, aku nek gak ngombe A ora waras. Loh coba tuh. Ini sudah sirik-sirik kecil. Tapi Rasul memesankan pada kita, man idza rajul muslimin faqul amali qul bismillah. Kita tuh suruh ngomong bismillah setiap kali melakukan amalan. Supaya terlindungi dari semuanya. Maka yang terbaik bagaimana? Terima saja obat itu walaupun mereknya bukan A. Sembari fakulu bismillah. Maka orang Islam itu disuruh bilang bismillah sama Rasulullah. Masuk rumah pun fil baiti fakulu bismillah summa salam. Masuk rumah itu bismillah dulu baru salam. Nah kita ndak ya? Salam tok. Bismillahnya keri. Padahal kita punya lubang hidung, lubang mulut, lubang mata, lubang telinga, lubang lainnya. Secara akidah itu tempat bersembunyinya golongan jin dan setan. Maka kalau kita masuk rumah tidak bilang bismillah, berarti jenengan ngajak masuk setan ke rumah. Iya kalau gak ngajak satu regu, kalau bawa satu batalion. Itu ruang tamu setan, dapur setan, ruang keluarga setan. Afwan ya, hubungan suami istri. Melok setannya itu. Terus anaknya lahir, bau wedik, mendingnya enak iso. Pokoknya ngambedik kayak gini. Anaknya gede jawab, lah biar sampe ngajak setan piro. Maka fakulu bismillah. Walaupun hadisnya ini untuk di rumah. Kalau saja setiap mukmin, setiap mukminat mengatakan bismillah sebelum ke pasar, sebelum masuk kantor, sebelum masuk departemen, sebelum masuk instansi, sebelum masuk pabrik, sebelum masuk kampus, sebelum masuk ke tempat kita bekerja, akibatnya apa? Setan keroan di pohon, tidak ikut masuk. Angel temen nembus jamaah apa itu rahmat. Titik-titik muni bismillah, ora iso melu deh. Tapi kalau kita tidak mengatakan bismillah, maka setan masuk ke ruang kerja. Kalau setan masuk ke ruang kerja, akibatnya apa? Setan ikut buat laporan rekapitulasi. Setan ikut buat anggaran borongan. Setan ikut buat susunan laporan keuangan. Itu setan kerjaannya. Dan profesional semua setan-setan itu. Setan yang godo sholat ada. Lagi Allahu Akbar. Mau Allahumma bait batani boleh. Mau kul inna sholati boleh. Wong ada 13 doa itita itu. Ada berapa? 13. Yang paling pendek, Allahu Akbar kabiro, walhamdulillah kasiro, wasubhanallah berkata wasilah. Itu paling pendek. Mau ngoco apa aja. Nek ndak wudunya ndak fakulu bismillah. Tanpa bismillah dulu wudunya. Setan ikut ke soft. Bener dia ndak ikut sholat. Tapi mulai. Allahu Akbar. Pemane langit muni. Gluduk-gluduk langsung. Memeanmu piye. Waduh, memeanku kaya ngopo iki ya. Runyam iki, teles kabeh iki. Ada saja. Belum nanti nek putri ini, ibu-ibu ini, Allahu Akbar. Mulai, engko daginge enake dicincang apa diempal, wis ono ae to. Guyu ngalami tenan biasanya. Makanya kalau wudu Rasul bilang fakulu bismillah, suruh bismillah ya. Terus niat itu ya saya menemukan Islam itu luar biasa. Niat itu mau bahasa apa saja boleh kok. Wudu loh, mau pakai bahasa Mandarin boleh. Ni hao ma, ya taun sawu doa oleh. Oh ndak kudu Arab ngene lho. Nek salat itu ndak boleh macam-macam, tapi kalau niat tuh niat itu jumhur ulama sepakat, niat itu dalam hati. Jenengan mbok nggae basa Madura ya oleh. Nduk remak ya Allah nak kana ancon nek kepesen telur. Boleh sembarang mau pakai apa saja. Niat nek salat ndak boleh macam-macam karena ada rukun qauli. Ndak boleh salat gini. Allahu Akbar. Duh Gusti Kang Murbeng dumadi nalika ndak boleh gitu. Itu ada aturannya sendiri. Tapi kalau niat itu monggo mau apa saja, ya. Yang penting satu ibadah, satu niat. Itu yang diajarkan Rasulullah. Nah, maka di sini yang kelima yang terakhir ini jalankan semua sunnah ini dengan kebaikan. Buka surat ketiga ayat 31. Kul in kuntum tuhibunallaha fattabi'uni. Yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Maka siapa yang mencintai Allah, dia akan menjalankan agama ini dengan baik dan benar. Siapa yang mencintai Allah, melaksanakan syariat agama dengan baik dan benar. Siapa yang mencintai Allah, menjalankan apa yang dicintai Allah, membenci apa yang dibenci Allah. Kemudian di sana Allah katakan apa? Fattabi'uni ittiba' Rasulullah, artinya menjalankan sunnah. Jadi siapapun yang menjalankan sunnah dengan baik dan benar, maka apa janji Allah? Yuhibbukumullahu. Allah akan mencintaimu. Kalau Allah cinta pada kita, rahmatnya tercurah. Kemudian Allah berfirman, wa yaghfir lakum dzunubakum, dan dosamu diampuni. Maka yang terakhir adalah Jalankan syariat ini dengan baik dan benar. Ikuti sunnah Rasul sebagaimana pesan beliau. Wa ma amartukum bi fakuduhu wa nahaytakum anhu fantahu. Apa yang aku perintahkan, jalankan. Yang tidak aku lakukan, tinggalkan. Dalam rawahu Bukhari Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, Rasul pesan yang lebih kejam, yakni man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Maka siapa yang melakukan amalan tidak sesuai, tidak akan diterima atau ditolak. Oleh karena itu, maka marilah kita senantiasa melaksanakan semua ini hanya berdasarkan perintah Allah dan sunnah Rasul. Artinya Rasul pernah pesan, wala tadilu biha wa matastakum kitaballahi wa sunnati rasuli. Agar kamu tidak tersesat baik di dunia maupun akhirat, dan kamu selamat dunia akhirat, peganglah kitabullah Al-Qur'an dan sunnahku. Mudah-mudahan sedikit yang bisa saya sampaikan ini bisa memperkuat dan menjadikan motivasi keimanan, ketakwaan kita untuk semakin kita mampu merebut predikat hamba-hamba yang abdan syakura, hamba-hamba yang ahlul jannah, amin, dan hamba yang berpredikat muttaqin, amin, Allahumma amin. Aqulu qouli hadza, barakallahu li wa lakum fi Qur'anil Karim, wa nafa'ani bi ayati wa dzikril hakim, innahu huwas samiul alim. Fastaghfiruhu ladzim li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma fir lil muslimin wal musliman wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal awat, innaka al qaribu mudhi ta'awun. Allahumma inna nas'alukal afwa wal afiyah muwafatat fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma arzuqni ridho bi qadai rabbik firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana dhallamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana ladunka rahma innaka antal wahhab. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an war rizqan thayyiba wa amalan muttaqabbala. Allahumma inni ala dikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana atina fidunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf atas segala kekurangan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semua. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ila anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah, sampaikan kepada Ustadz Bangun Samudra yang telah memberikan siraman rohani kepada kita semuanya. Semoga apa yang beliau sampaikan akan memberikan semangat buat kita semuanya untuk bisa menjalankan syariat Islam dengan benar dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu yang terhormat Allah, untuk kajian Ahad pagi yang akan datang, insya Allah akan disampaikan oleh Dr. Andes Haji Sohibul Anwar MH. Beliau adalah pengurus pusat Hidayatullah Jakarta. Bapak Ibu yang terhormat Allah, demikian kajian yang pada pagi hari ini, mari kita akhiri dengan bacaan hamdalah, istighfar dan akhir majelis. Alhamdulillahilladzi astaghfirullahaladzim, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dari kami, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufik wal hidayah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.